Kesunyian selalu menyelimuti malam-malamku. Adakah kau dengar bisik rinduku? Dalam remang malam, wajahmu selalu terbayang. Masih adakah sisa-sisa rindumu untukku? Asaku yang tak pernah sirna, berjumpa denganmu yang jauh di sana. Sunyi, sunyi Terima kasih.